Bose cilik-cilik nang kene ternyata ya. Sik nom paling sepantaran ya. Sepantaran tuwe aku ya. Umur piro sih kowe? Oh, 17. Ya ampun, kalau saya masih 11 tahun gimana dong? Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari. Bilang aku cinta padamu semuanya yo. Makasih ya. Oh.